kembali dirangkai bersama Pantura Live Music. Berikan semua yang abang punya, mati pun abang mau untukmu seorang. Jangankan harta, susah pun rela. Abang. Judulnya A A A.